seorang yang akan mengerti betapa beratnya cobaanku ini. Derita terasa tak pernah berakhir. Derita yang datang baru mengalir. Oh, terlalu berjuang tak henti malam sampai pagi. Berdoa selalu patuh ku jalani. Derita terasa tak pernah berakhir. Derita yang datang baru mengalir. Oh, sebagai manusia aku masa hidupku yang sesingkat ini. Derita terasa tak pernah berakhir. Derita yang datang baru mengalir. Oh, di masa hidupku yang sesingkat ini.